Saya lagunya lama, syadu asik, yang nonton asik, argobanya asik, monataknya wasik. Sawerane ya wasik non. Bersyukurnya dari argoba gitu. Benar. Ya. Sehubungan dengan event ini, acara ini kan sedekah bumi. Sedekah ya. Bumi. Jadi syukur atas selama ini buminya Allah telah menghasilkan dan merupakan aset apapun, hasil apapun yang diperoleh oleh warga masyarakat Gunung Sari. Gunung Sari. Gobok. Gobok. Gobok. Gobok ya. Gobok ini. Itu goblok. Beda ya, beda ya. Beda dong, beda Kaliori, dong. Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Benar, ya? benar. Bareng-bareng dengan mitra kerja kita ya. Dari Merpati Vision, Production. Profesional dari video shooting yang udah diakui oleh Jawa Tengah, yang udah dipandang positif oleh Indonesia. Jreng. Apalagi audio musical ini yang datang dari Jawa Timur ini progresnya semakin luar biasa. Semakin itu karena Bang Jo yang di sana, juga karena Mewok We yang di belakang sana. Ya, apalagi kalau bukan Diva. So, terima kasih kerjasamanya. Seri. Ya, udah dinanti dari awal. Semakin hari semakin bohai. Putih. Bokongi mentul titik. Enggak cuman itu yang mentul. Apalagi. Nanti dilihat sendiri. Ya, ya. Ada Rena KDI Munata. Terima kasih banyak ya. Rembang. hidup.